Amar ma'ruf nahi munkar dengan tidak ghulu dan ekstrim yang mengandung peremehan terhadap manusia. Itu kan amar ma'rufnya, kemudian mengatakan dengan melecehkan kamu enggak akan diampuni. Wallah, ini amar ma'ruf yang salah. Sehingga tidak diambil dari hadis ini faedah amar ma'ruf nahi munkar mutlakan. Tetapi diambil faedah amar ma'ruf nahi munkar yang tidak diiringi tahqiran nas. Baik, salisan. Yang ketiga. Labudda lidda'i an yad'uwa limad'uwihi. Yad'u du'a, yani. Min aina kata hadha? Itu yang tidak boleh, mana ditegur. Ya, dibalik bahasanya. Hendaknya jangan mendoakan kejelekan pada mad'u. Begitu faedahnya. Baru kemudian semestinya. Karena yang langsung menjadi faedah, hendaklah jangan mendoakan kejelekan pada mad'u. Atau bahasa yang lebih bagus, ala da'i. An la yad'uwa ala mad'uwihi. Bahwa seorang da'i hendaknya jangan mendoakan kejelekan atas mad'unya. Cukup dengan ala, bahwa doa itu doa kejelekan. An la yad'uwa ala mad'uwihi. Seorang da'i harusnya jangan mendoakan kejelekan pada yang diajak. Harusnya if'alu rahimakumullah. La taf'alu rahimakumullah. Didoakan dengan baik. Kerjakanlah semoga Allah merahmatimu. Atau jangan kerjakan semoga Allah merahmatimu. Nah. Yang keempat, rabi'ah. Innal a'mala bil khawatim. Jayyid. Itu langsung jadi faedah karena memang keduanya qubidu arwahuhuma. Kedua-duanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Sesuai dengan khatimahnya. Yang kelima. Jayyid. Bayan khatarul lisan. Penjelasan bahayanya lidah. Enam. Anna. Huwa akrahul. ماذا تريد بهذا؟ أن الرجل قد يغفر بسبب ومن أكره الأمور إليه. Bisa jadi, tinggal tarkibnya saja. Bahwa seseorang bisa saja diampuni dengan sesuatu yang sesungguhnya dia tidak suka dengan kejadian itu, ternyata menjadi pengampunan dosa, karena dia dengan dikatakan wallahi la yaghfiru tersinggung berat, sakit hatinya, tapi ternyata dengan itu dia diampuni dosanya. Taib. Yang ketujuh. Anna ar-rajul yadkhulul jannah laysa bi a'malihi bal birahmatihi. Jayyid. 8. As-sabr fi ad-da'wa. Sahih. Enam. Orang tadi sampai kehilangan kebaikan-kebaikannya karena apa? Karena tidak sabar. Tidak sabar. Baru 2-3 kali mengingatkan sudah sumpah serapah. Wallahi la yaghfirullahu laka wa la yudkhilukal jannah. Demi Allah kamu gak akan diampuni. Demi Allah kamu gak akan masuk surga. Ila akhirnya. Itu ketidaksabaran. Bentuk ketidaksabaran. Alladhi ba'da. Yang berikutnya. Annahu la yastati' yahdura. Apa itu maunya? Mada turid? Coba terjemahkan. Ayo. Pakai kalimatnya apa? Yahdur. Yahjur. Hajar atau hadar, mana? Hadar, hadar, hadar. Bagus. Dalam Quran apa lafadznya? Tadkur al-ayah, kamu ingat ayat? Kalau Allah ingin merahmati seorang hamba, enggak ada seorang pun yang menghalanginya. Dalam doa, yamna minkal jadd. Tidak akan ada yang bisa menghalangi al-jadd. Baik. Khairan insyaallah. Al-muhim, al-maqsud sahih. Bahwasanya enggak ada seorang pun yang bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isbat sifat al-maghfirah min Allah wal 'afw. Naam. Wujub wujub husnul adab ma'allah. Baik. Itu terlalu umum kalau husnul adab. Yang berkait dengan hadis ini apa? Adabnya yang mana? Adab itu bisa masalah mengagungkan, menghormati, sampai pada masalah husnul dhan. Yajib husnul dhan billah. Di antara adab kepada Allah adalah husnul dhan. Wujub husnul dhanni billah. Naam. Jayid. Tahdhir min al-qawl bila ilmin. Ya'ni wa in kana hadha khas fi al-mas'alah al-halaf billah, lakin al-fa'idah 'ammah. Kama qulna bil ams, amun wa khasun mutlak. Faedahnya yang berkait dengan hadis adalah al-halaf ala Allah. Wallahi la yakfirullahu laka. Wal faedah ammah. Semua yang tanpa ilmu berbahaya. Apakah dia tahu kalau Allah akan mengampuni atau tidak? Dia enggak tahu. Dia enggak punya ilmu. Tetapi sok tahu Allah enggak akan mengampuni kamu. Itu bila ilmin. Maka semua ucapan tanpa ilmu adalah berbahaya. Tahdhir minal qawli bila ilmin. Ba'dahu. Annal insan lisan. Iya. Mirip dengan khatarul lisan. Khatarul lisan, bahaya lisan ini sekarang, bahwa lisan min a'zami atau min aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Lidah adalah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Wa huwa sahih. Itu benar. Nah, sama dengan itu, dengan khatarul lisan mirip tapi tidak sama. Naam, ba'dahu. Al-maghfirah tata masyiatillah. Kenapa maghfirah? Dunub saja. Bahwasanya dunub, dosa-dosa selain syirik, itu tahta al-masyiah. Enggak bisa dikatakan tidak diampuni. Belum tentu. Masih terkait dengan masyiatullah. Ad-dunub ma'ada syirik. Begitu kamu tulis. Harus ada ma'ada syirik. Tahtal masyiah. Dosa-dosa itu selain syirik, itu dibawa kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ba'dahu Jayid. Tahdir min tahqirin nas. Peringatan dari meremehkan manusia. Jayid. Naam. Mada? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tahdir min al-qawli bila ilmin. Sama. Ulangi. A'id. An yahfadu. An yahfadu lisanahu. Ja'a bihi makrullah. Artinya bahwa seseorang muslim hendaklah menjaga lidahnya dari perkara-perkara yang membuat murka Allah. Nah, dia menjaga lisan. Nah, sama. Ba'dahu. Tahdir. Jayid. Wa hadha huwa wajhul istishhad. Wajhul istishhad. Tahdir min at-ta'alli 'ala Allah. Jangan sok tahu bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu yang Allah akan kerjakan. Naam, ta'alli 'ala Allah. Ba'dahu. Naam. Ilmu. Adamu ta'addur. Ta'ajjul. Barakallahu fikum. Madha masdarnya ta'ajjul? Ajjala, yu'ajjilu. Ta'ajjil. Atau ajalah. Adamul ajalah. Nah, itu yang lebih fasih. Adamul ajalah. Kalau ta'ajul terdengarnya ta'adur. Adamul ajalah fi tahkimi ala nas. Jayid. Perbaiki. Jangan terburu-buru dalam menghukumi manusia. Itu faedah azimah. Jayid. Masih banyak kan? Berapa kalian dapatkan? 100? 150? Enggak sampai. 90? Enggak sampai juga. Baik, ala kulli hal. Selama saya belum mendapatkan apa yang saya maksud, terus sampai belakang. Kalau sudah cukup. Nah. Apa lagi? Ma asma. Irfa' saut. Al. Al-iqsamu ala Allah. Nah, jayid. Atau lebih gampang dengan ta'ali. Al-iqsamu ala Allah. Bila ilmin khususan. Yubiq. Dunyahu wa akhiratahu. Bahwa lancang berbicara atas nama Allah akan menggugurkan dunianya atau akan menghancurkan, membinasakan dunianya dan akhiratnya. Jadi, nah, isbatul jannah benar, jadi, nah, nabas, terus. Inna rahmatullahi wasi'a intahina minhu, sudah disebut di awal pertama. Wasiat ghadabu, wasiat ghadabah. Sudah sebutkan. Ala akhukum fillah. Sayyid, wallahu fa'alun lima yurid. Kalian jangan sok tahu. Sahih. Ada huwa faedah. Wallahu fa'alun lima yurid. Bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kamu jangan sok tahu. Allah enggak akan ngampuni. Allah enggak akan masukkan surga. Tahu dari mana? Wallahu fa'alun lima yurid. Ba'dahu fihi syahid li qawlihi ta'ala wa li qawli sallallahu alaihi wasallam. Ma asma' irfa' as-sawt. Inna ar-rajula kenapa? fihi syahid min qawlihi. Hah? Bahasa Indonesia juga enggak kedengaran. Masalahnya bukan salah dan benar, enggak terdengar. Irfa'us saut bi sautin jahuri jahran yasma'uhu man fis sama'i wa man fil ard. Naam. Sama ini suhu. Jangan dianggap langit maksudnya. Yang di atas sini dan yang di bawah. Tukang-tukang juga dengar. Ya Allah. Fihi syahid. Aywa. Oh, fihi syahid. Ala qawlihi sallam. Anna al-kalimah. Anna rajul yatakallam bi kalimah. La yara laha balan. Yahwi ila akhirih. Itu khatar lisan barakallahu fikum. Baik, ba'dahu. Tahdhir min ittiba'il hawa. Jayid. Bi anna qawluhu wa qawlu hadha ar-rajul min ittiba'il hawa. Anu ghadab, emosi. Wa fihi syahid, wa fihi tahdhir min ittiba'il hawa. Ba'dahu. Sudah lewat. Intahaina minhu. Sifat itsbat, sifat rahmah. Sudah selesai juga. Nah, apa lagi? Enggak ada lagi? Anta? Bayan? Apa takabur? Qabla takabur mada? Hah? Khatar takabur. Baik. Biasanya enggak takabur disebutnya. Kibr. Bayan khatarul kibri. Bahayanya kesombongan. Jayid. Ba'dahu. Oke. Okay. Bagaimana istibham inkari? Jadi kenapa? Jadi faedahnya apa? Hah? Faedah lugawiyah. Baik. Laya ta'alak bidar sina. Naam. Anta. Aindak faedah? Ziyadah ala kulli hadihi? Atau sama semua? Taib. Ba'dahu. Enggak ada yang beda. Dari tengah sampai ke belakang. Hal hunaka ziyadatun ukhra ghairal ladzi dzukirat? Apakah ada faedah lain selain disebut? Naam. Jazakallah khair. Ini yang saya inginkan dari awal sampai akhir. Saya kok sudah bilang kemarin bahwa ini bisa membantah khawarij. Kenapa enggak nyebut satu pun? Intahaina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.